Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Barakallahu fikum. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu syahna, bab permasalahan syahna. Asy-syahna huwa al-adawatu, al-adawatu idza imtala'at, idza imtala'at minha an-nafsu wal-bughdu wal-hikdu. Barakallahu fikum. Syahna adalah permusuhan yang meluap. Iya. Dikarenakan hawa nafsu, dikarenakan kebencian dan kedengkian. Itu namanya syahna. Yaitu permusuhan yang sudah meledak. Ya. Karena kebencian yang sangat, karena kedengkian yang sangat, atau karena hawa nafsu yang barakallahu fikum tayyib luar biasa, sehingga permusuhan tadi apa? Penuh. Iya, meluap. Itu namanya syahna, permusuhan yang sudah meledak. Barakallahu tayyib. Tentunya barakallahu fikum, di dalam Islam syahna ini termasuk perkara yang dilarang. Khususnya asyahna bainal muslimin wa bainal mu'minin. Barakallahu fikum. Ya. Jangankah syahna, bughdu saja itu sudah dilarang. Barakallahu fikum, apalagi yang namanya syahna. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Salam al-Bikandi thiqatun, qala haddatsana Abdah, Abdah ibnu Sulaiman thiqatun, qala haddatsana Muhammad ibnu Amr, Muhammad ibnu Amr ibni Alqamah ibni Waqqas al-Laythi Abu Abdullah qila Abul Hasan al-Madani sadukun lahu awham, sadukun lahu awham. Qala haddatsana Abu Salamah, Abu Salamah di sini adalah putranya Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf Az-Zuhri dari Bani Zuhra. Ayat. Kila ismuhu Abdullah. Ada yang mengatakan nama Abu Salamah adalah Abdullah. Wa qila Ismail. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Ismail. Wa qila kunyatuhu wa ismuhu Wahid. Kunyahnya dan namanya adalah satu. Artinya namanya ya Abu Salamah itu. Iya. Nama sekaligus kun kunyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Siqatun muksir. Dia rawi yang siqah dan muksirun fi riwayah. Banyak dalam meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian saling membenci, jangan juga saling hasad. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Barakallahu fikum. Baik. Beliau mengawali hadis bab syahna tentang larangan dari yang namanya al-ghadab dan hasad. Barakallahu fikum. Dan perintah untuk menjaga ukhuwah. Baik. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum, dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang pertama, anna tabaghut wa tahasud min sababish syahna, bahwasannya saling membenci ya dan saling hasad itu adalah barakallahu fikum sebab meluapnya permusuhan. Barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah perintah al-amru bihifzi al-ukhuwah bainal muslimin, untuk menjaga barakallahu fikum hubungan persaudaraan sesama kaum muslimin. Barakallahu fikum ya. Segala sesuatu perkara yang menjadi penyebab permusuhan di kalangan kaum muslimin itu dikecam di dalam Islam dan diharamkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-ukhuwah barakallahu fikum khairun min ad-dunya wa ma fiha. Iya. Persaudaraan yang terjalin antara kita sesama kaum muslimin, terlebih lagi barakallahu fikum sesama ahlus sunnati wal jamaah, sesama salafiyun, itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Disebutkan asar dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ad-dunya bi-ajma'iha la tusawi ghamma sa'atin wa kaifa bi ghammi tuli umrika ma'a qat'i ikhwanika bisababiha wa ma'a qillati nasibaka minha. Baik. Dikatakan oleh Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi, kata beliau, ad-dunya bi ajma'iha la tusawi ghamma sa'atin. Iya. Dunia dan segala sesuatu yang ada, semua padanya, itu tidaklah sebanding dengan rasa resah, gundah gulana sesaat yang Anda rasakan, yaitu ketika barakallahu fikum terjadi yang namanya permusuhan, ketika terjadi yang namanya ikhtilaf, perselisihan di kalangan kita dan teman-teman kita. Barakallahu fikum ya. Baik. Walaupun Anda dalam kenikmatan dunia, fasilitas dunia yang luar biasa, tapi kalau Anda barakallahu fikum sedang dalam keadaan clash dengan teman, iya, ada permusuhan dengan teman-teman Anda barakallahu fikum, itu akan membuat kenikmatan tadi tiada arti. Barakallahu fikum, ya. Baik. Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Gitu ya. Barakallahu fikum. Terlebih lagi kalau Anda sedang clash dengan sahabat karib Anda. Orang yang sangat dekat dengan Anda. Barakallahu fikum. Ya, terjadi barakallahu fikum permusuhan, entah karena barakallahu fikum persaingan, entah karena ketersinggungan, entah karena kesalahpahaman barakallahu fikum. Kalau Anda pernah merasakan bagaimana rasanya ya sedang bermusuhan dengan teman, Anda akan memahami ucapan beliau. Dunia dan segala isinya tiada arti kalau dibandingkan dengan rasa resah gunda gulana yang Anda rasakan ketika Anda sedang iya bermusuh-musuhan, sedang barakallahu fikum berselisih dengan teman-teman Anda. Itu membuat tidak enak semuanya barakallahu fikum. Kalau Anda pernah merasakannya, Anda akan meresapi ucapan beliau. Wa kaifa bitu bi ghammi tula umrika, kata beliau. Terus bagaimana kalau rasa resah gundah gulana itu Anda rasakan sepanjang umur hidup Anda? Artinya ketika Anda tidak berusaha untuk perbaikan. Iya. Anda tetap mempertahankan ego Anda. Saya yang benar, dia yang salah. Harusnya dia yang dahulu untuk meminta maaf. Maka Anda akan terus merasakan resah, gundah gulana, semuanya enggak enak. Barakallahu fikum, ya. Baik. Apalagi Anda barakallahu fikum, ruang lingkupnya hanya sekitar pondok pesantren ini saja. Tambah sumpek dijamin. Ke lapangan, ada dia. Latihan sampingnya, si Fulan. Dares, aduh si Fulan lagi. Ngantri di kamar mandi, si Fulan lagi. Masuk sakan, si Fulan lagi. Sumpek hidupnya. Iya. Kalau Anda tidak berusaha untuk menghilangkan permusuhan tadi, dijamin Anda akan terus merasakan ghammin. Resah, gundah gulana terus. Iya. Dunia dan seisinya itu tidak ada artinya, barakallahu fikum. Dengan rasa resah dan gundah gulana tadi. Baik. Iya. Wa kaifa bi ghammin tula umrika wa qat'i ikhwanika bisababiha. Dan terputusnya hubunganmu dengan teman-temanmu karena perkara dunia tadi. Yang kita bahas sekarang kelesnya, permusuhannya dalam masalah dunia. Barakallahu fikum. Iya. Dan itu barakallahu fikum memang sengaja dihembuskan oleh syaitan. Iya. Baik, barakallahu fikum. Dan tidak jarang barakallahu fikum permusuhan tadi yang sangat disayangkan hanya dikarenakan perkara yang remeh. Barakallahu fikum, ya. Baik. Contohnya apa? Contohnya main futsal kalah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Main futsal dia kena tackle temannya. Iya, barakallahu fikum. Habis itu dia dendam terus. Padahal temannya sudah minta maaf, temannya sudah mengatakan tidak sengaja, barakallahu fikum. Tapi dia memiliki karakter yang pendendam. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu sangat menderita. Ma'aqillati nasibika minha, padahal bagian yang kamu peroleh dari dunia tadi itu sedikit. Apa yang kamu pertahankan? Iya. Dari memelihara rasa benci permusuhan dengan teman-teman Anda. Barakallahu fikum. Anda enggak dapat apa-apa melainkan ghammin. Baik, melainkan rasa resah, gundah gulana, barakallahu fikum. Iya. Apalagi sebagai mana saya sebutkan tadi, Anda hidup di ruang lingkup yang sangat kecil. Mau tidak mau Anda akan terus bertemu dengan orang yang Anda benci tadi. Anda akan terus menderita dan menderita. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, sebagaimana kata Rasul, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, akur, kompak. Iya, barakallahu fikum. Saling memahami. Barakallahu fikum. Itu enak. Iya, saling memaafkan. Barakallahu fikum. Orang yang demikian hidupnya di mana-mana enak. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau Anda jadi orang yang susah untuk memaafkan, Anda menjadi orang yang punya karakter barakallahu fikum pendendam, Anda menjadi orang yang punya karakter barakallahu fikum hasad, ini orang dijamin terus menderita. Dia akan terus menderita barakallahu fikum. Baik, sehingga di barakallahu fikum renungkan baik-baik ucapan beliau tadi. Iya. Ad-dunya bi ajma'iha la tusawi ghamma sa'ati. Dunia dengan segala isinya tidak bisa dibandingkan ya dengan rasa resah gundah gulana walaupun sesaat barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ay Imam al-Bukhari qala haddatsana Umar ibn Hafs. Umar ibn Hafs. Baik. Ibn Ghiyath An-Nakhai Abu Hafs Al-Kufi Siqatun Rubbama Wahima. Dia rawi yang siqah, namun terkadang ada beberapa kesalahan pada periwayatannya. Qala haddathana Abi. Barakallahu fikum. Siapa Abi di sini? Ahmad Hafs bin Ghiyas. Nah, hasanah. Hafs ibn Ghiyas Abu Umar Al-Kufi. Thiqatun faqihun. Thiqatun faqih. Qala haddathana Al-A'mash. Berkata Umar Hafs ibn Ghiyas Abu Umar telah menghabarkan kepadaku Al-A'mash. Al-A'mash siapa namanya? Yang di samping Ahmad Sulaiman ibn Mihran. Ahsanta. Ya, Imam Al-A'mash. Thiqatun mudallis. Barakallahu fikum. Warajih tadlisuhu la yadur. Pendapat yang rajih, tadlisnya Al-A'mash tidak memudaratkan hadis. Barakallahu fikum. Itu adalah yang disondongi oleh imam ahli hadis atau imaman ahli hadis di hadzal asr, Syekh Al-Albani wa Syekh Al-Wadi'i. Qala haddatsana Abu Shalih. Abu Shalih siapa namanya? Usama Al-Jaidi. Abu Shalih yang meriwayatkan dari Abu Hurairah sering, yang di belakangnya Usama. Siapa? Namanya antum siapa? Allahu a'lam. Ibad. Siapa Bad? Abu Shalih yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Sampingnya Ibad. Antum siapa namanya? Umar. Siapa namanya Abu Shalih di sini? Tayyib ahsanta. Dakwan As-Samman. Hadha huwal murad. Abu Shalih. Dakwan As-Samman. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamah indallahi dzal wajhaini. Engkau akan mendapati di antara manusia yang paling jelek pada hari kiamat nanti adalah, ya, pada hari kiamat nanti di sisi Allah adalah orang yang memiliki dua wajah. Barakallahu fikum. Apa maksudnya dua wajah? Apakah wajahnya setengah-setengah? Iya, satunya hitam, satunya putih. Barakallahu fikum. Iya. Alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin, kata Rasul. Maksudnya dua wajah adalah orang yang datang kepada sebuah kaum dengan satu wajah dan datang pada kaum yang lain dengan wajah yang lain. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Ketika dia berada di kaum A, dia menyatakan pro kepada si A, kontra kepada si B. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan dia menjelek-jelekkan si B di hadapan si A. Ketika dia berada di si B, dia mengatakan pro kepada si B dan kontra kepada si A, dan menjelek-jelekkan si A di hadapan si B. Itu namanya dzul wajhain. Iya, barakallahu fikum. Baik. Atau barakallahu fikum dengan istilah apa? Istilahnya apa? Namam. Iya, masya'in bin namam. Orang yang berjalan selalu membawa yang namanya adu domba. Barakallahu fikum. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, terkait dengan hadis ini ada syarah dari beliau. Huwa, maksudnya dzul wajhain, alladhi ya'ti kulla ta'ifatin mimma yurdiha fayudhiru laha annahu minha. Mukhalifun lididdiha. Wasani'uhu nifakun. Wa mahdu kadhibin wa khida'in. Wa tahilu ala al-ittila' wa tahilu ala al-ittila'i ala asrari at-ta'ifataini. Ala asrari at-ta'ifataini wa hiya mudahanatun muharramatun. Wa hiya mudahanatun muharramatun. Fa amma man yaqsudu bidzalika Fa amma man yaqsudu bidzalika al islah bainan nas fa huwa mahmudun. Iya, fa huwa mahmudun. Barakallahu fikum. Baik. Bisa dilihat dalam kitab Audhul Ma'bud jilid ketiga halaman 219. Imam An-Nawawi menjelaskan makna dzul wajhain yang dicela di dalam hadis adalah yaitu seseorang yang mendatangi setiap kelompok dengan apa yang diridhoi kelompok tadi. Dia menampakkan dia merupakan bagian atau pro dengan kelompok tadi dan menyelisihi lawannya atau kontra dengan musuhnya. Barakallahu. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ya, gambaran dzul wajhain yang dilarang dalam hadis yang tercela. Barakallahu fikum. Kemudian beliau memberikan keterangan, kata beliau, sani'uhu nifaqun. Ya, dzul wajhain ini termasuk tanda-tanda kemunafikan. Orang yang punya karakter dzul wajhain munafik. Ya, barakallahu fikum. Wa mahdhu kadzibin wa khida'in, tindakannya itu murni mengandung unsur kedustaan dan tipu daya. Wa tahil alal istilah ala asrari ta'ifataini, dia membuat makar untuk ya mengetahui rahasia masing-masing dari dua kelompok tadi. Wahia mudahanatun muharramah, tindakan dzul wajhain seperti ini merupakan tindakan basa-basi yang diharamkan. Barakallahu fikum. Baik. Adapun orang yang bermaksud dengan tindakan tadi, iya, kesini beda ucapannya, kesini beda lagi, itu kan namanya juga dzul wajhain. Tapi tujuannya adalah untuk islah, ya, mendamaikan dua kelompok yang bertikai, maka itu dipuji. Sehingga dari kalam beliau, barakallahu fikum, bisa kita klasifikasikan bahwasanya dzul wajhain ada yang mazmum, ada yang mahmud. Iya. Dzul wajhain yang mazmum adalah yang punya tujuan jelek. Iya, barakallahu fikum. Tujuannya adalah merusak, bukan islah. Mengadu domba. Barakallahu. Atau ingin memanfaatkan masing-masing kelompok. Iya, ketika dia datang di kelompok ini, dia akan bersikap dengan sesuatu yang menguntungkan dia. Ya, karena dia tahu di kelompok ini ada sesuatu yang dia butuhkan, sehingga dia ngomongnya bagus. Ya. Saya benci dengan kelompok sana. Saya sepakat dengan Anda. Barakallahu. Baik. Ketika dia datang di kelompok yang lain karena ada sesuatu yang dia butuhkan di kelompok yang lain, dia akan mengatakan sebaliknya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu namanya kemunafikan, dan jurus seperti ini dipakai dalam politik. Ya. Barakallahu fikum. Politik partai. Barakallahu fikum. Itu masuk dalam kategori kemunafikan. Iya, barakallahu fikum. Baik. Di sini mereka berteman, di daerah yang lain mereka menjadi musuh. Barakallahu fikum. Itu dzul wajhain. Ya, ketika menguntungkan jadi teman, ketika merugikan enggak mau. Barakallahu fikum. Itu dzul wajhain. Baik. Barakallahu fikum. Tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan pribadi, atau tujuannya barakallahu fikum adalah untuk merusak hubungan. Itu yang tercela. Barakallahu fikum. Adapun yang terpuji barakallahu fikum adalah dalam rangka islah. Iya, mendamaikan dua belah pihak yang sedang bertikai. Dia datang ke A ngomongnya lain, barakallahu fikum. Iya. Datang ke B juga ngomongnya lain. Datang ke A ngomongnya barakallahu fikum bahwasanya si B itu demikian dan demikian. Iya, terjadi kesalahpahaman antara engkau dengan dia, atau dia sudah mengakui kesalahannya, dia ingin berbaikan dengan engkau. Dia datang ke B, sebaliknya dia ngomong, iya, si A sudah merasa bersalah, dia ingin berbaikan denganmu. Barakallahu fikum. Itu tujuannya untuk islah, damaikan. Atau barakallahu fikum dalam al-harbu, pertempuran. Li'annal harbah khid'ah, kata Rasul. Karena yang namanya perang itu adalah adu siasat. Sebagaimana yang terjadi pada saat perang Khandaq, perang Ahzab. Iya. Di antara barakallahu fikum pertolongan Allah kepada kaum muslimin adalah seorang sahabi yang memiliki ide seperti tadi. Iya, mengadu domba antara musyrikin Quraisy yang ada di luar kota Madinah dan orang Yahudi yang ada di dalam kota Madinah. Masih ingat ya kisahnya barakallahu fikum? Datang ke orang Madinah, Yahudi Madinah dihasut, iya, bahwasanya orang Quraisy itu tidak serius untuk menolong kalian. Dia hanya memanfaatkan kalian. Kalian itu cuma jadi bidaknya saja, pionnya. Coba saja nanti kalau iya, Muhammad berhasil menang, kalian tidak akan dibantu. Mereka tinggal lari, enak. Kalian di dalam kota Madinah, mampus. Iya, kalian akan dibantai. Terus gimana? Begini caranya. Iya. Kamu minta atau kalian minta jaminan kepada orang-orang Quraisy. Kalau memang mereka serius mengadakan kesepakatan, ada niatan baik dengan kalian, bukan memanfaatkan kalian, mereka akan mengiyakannya. Bagaimana? Minta jaminan kepada mereka. Kirimkan iya, orang mereka yang mereka percayai, orang penting mereka untuk jadikan sebagai jaminan. Barakallahu fikum. Dan saya jamin orang Quraisy tidak akan mau. Karena saya tahu mereka hanya memanfaatkan kalian. Begitu ya? Coba kalau enggak percaya. Gitu ya. Kemudian dia datang juga kepada orang Quraisy mengucapkan hal yang sama. Iya. Orang Yahudi kamu tahu sendiri, ular padang pasir, licik. Iya. Jangan kamu kira mereka itu berpihak kepada kalian. Mereka juga memanfaatkan engkau. Kalau enggak percaya, coba. Iya, minta kepada mereka jaminan orang mereka terbaik dikirim kalian. Saya jamin mereka tidak akan mau. Ternyata benar. Iya. Yang Yahud datang ke Quraisy juga, Quraisy juga demikian. Baru mereka sadar, wah, memang benar kata si fulan. Iya. Licik orang Yahudi. Yahudinya juga bilang, Quraisy itu juga licik. Akhirnya sudah terjadi barakallahu fikum kekeretakan hubungan mereka. Iya, akhirnya apa? Dewi-dewi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, apa? Adanya badai yang luar biasa. Iya. Padahal makar mereka itu hampir bisa memindahkan gunung. Iya, tetapi makar Allah Subhanahu wa taala jauh lebih hebat. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Kaum muslimin tidak begitu banyak mengeluarkan tenaga untuk perang melawan mereka. Tenaganya cuma habis buat gali parit. Iya. Sisanya ya cuma jaga-jaga saja. Barakallahu fikum ya. Pelotot-pelototan sama orang-orang Quraisy. Barakallahu fikum. Sama yang namanya apa? Mubarozah di dalam parit. Sisanya mereka kalah. Kalah strategi. Gitu ya. Itu namanya apa? Dulu wajahin kan? Datang ke sini dengan sesuatu yang menunjukkan dia berpihak padanya, ke yang lain juga demikian. Tapi ini dalam bab perang. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Wal harbu khid'ah, yang namanya perang itu adu siasat. Tayyib. Yeah. Orang yang siasatnya lebih jitu, dia akan memenangkan peperangan. Jadi tidak selamanya perang itu dimenangkan oleh yang namanya otot, ongkol, ataupun peralatan. Iya. Banyak bukti dan sejarah warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, peperangan itu dimenangkan oleh kaum. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang jumlahnya minim sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama karena siasat mereka yang cerdik, yang kedua karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga dari keterangan beliau itu yang bisa kita simpulkan bahwasanya Dzul Wajhain itu ada yang mahmud, ada yang mazmum. Barakallahu fikum. Baik. Adapun maksud Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam bab syahna, barakallahu fikum, itulah faedah yang dari yang saya ketambil dari hadis ini. Tayyib, al hadis fihi anna dzal wajhaini min asbabil syahna, bahwasanya adanya orang-orang yang punya dua wajah itulah yang menjadi sebab munculnya permusuhan. Iya. Karena memang adanya pihak-pihak yang ingin mengadu domba. Barakallahu fikum. Antara barakallahu fikum dua belah pihak. Tayyib. Iya. Dan ini termasuk barakallahu fikum iya, jurus yang sangat ampuh. Tayyib. Iya, lebih hebat daripada penyihir. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Katsir, yufsidun namman fi sa'atin ma la yufsidu tayyib sahir fi sanatin. Seorang namman, pengadu domba, itu bisa merusak sebuah negara hanya dalam sekejap. Iya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para penyihir selama satu tahun. Penyihir gak bisa menyihir orang seluruh negara. Ya, paling yang ada di hadapannya saja bisa dia sihir. Ada pun seluruhnya, tidak ada sihir yang sekuat itu. Barakallahu fikum, ya. Tapi kalau namam, hebat. Dengan kepandaiannya dalam bicara, mengadu domba, sudah. Bisa perang. Iya. Dua. Negara yang tadinya bersahabat. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga bahaya. Yang namanya namam. Dan itu yang perlu diwaspadai. Bagi sebuah negara. Adanya orang-orang. Di dalam. Barakallahu fikum. Yang berupaya untuk mengadu domba. Baik. Barakallahu fikum. Khususnya barakallahu fikum mengadu domba sesama kaum muslimin. Iya. Itu jurus yang ampuh barakallahu fikum. Sejarah membuktikan bahwasanya adu domba adalah politik yang paling efektif dalam pertempuran. Iya, menghemat biaya, menghemat energi, menghemat semuanya. Hanya satu orang saja. Barakallahu fikum. Mengerikan. Tayyib. Wallahu ta'ala amsuab maka bihal qadar subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafadhalu barakallahu fikum.